Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Fa in astaqal hadis kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Syarrul umuri muhtasatuha fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. A'adhani Allah wa iyyakum minan nar. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahmakumuhu jami'an wa barakallahu fikum. Terakhir kita telah membahas berkaitan dengan al-isabah fil atiyah atau hibat sawab. Ikhwal ibitin rahmakumuhu jami'an wa barakallahu fikum. Dan telah sampai pada kesimpulan bahwasanya al-isabah laisa minal iwat. Ya, bahasa isabah itu bukan ganti. Ka'iwatil baik. Apa lil mabiy' kaiwadi saman lil mabiy' namar qalaf seperti ganti harga untuk sebuah barang. Nah, namar qalaf. Mari kita rahmah makmum. Oleh karena itulah namar qalafikum dipersyaratkan untuk ya istirdha minal wahib au minal muhti. Itu yang membedakan namar qalaf. Ya kan kita rahmah makmum. Walau kana aksar mimma wuhiba, meskipun itu lebih banyak daripada yang dihibahkan. Nah, ketika seorang amarakul memberikan sesuatu terus kemudian dia membalas pemberian tersebut, ya, kemudian dalam proses tersebut istirdha tadi amarakulafikum, dia ternyata amarakulafikum bahuri itu dengan sesuatu yang lebih dari apa yang di apa di hadiahkan atau dihibahkan, maka bagi al apa namaraklah bagi orang yang membalasnya, maka disyariatkan terus untuk itu ya, untuk memberi ya, memberi selama dia namaraklah fikum tidak apa tidak memberatkan dan tidak diketahui orang ini namaraklah fikum istiksar fil atiyah. Nawarakallahu. Dia minta nawarakallahu fikum balasan pemberian yang lebih banyak. Nawarakallahu fikum. Maka bisa di itu dikembalikan hadiahnya atau diberikan. Sebagaimana Rasulullah SAW ya. Nah itu yang menjadikan nawarakallahu fikum. Fenomena itu menguatkan akan betapa nawarakallahu fikum indahnya akhlak Nabi alaihi salatu wasallam. Gitu ya. Ikhwan fillah entah marah makmumusyain barakallahu fikum. Nah, terakhir kita membaca hadisnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan insyaallah kita masuk pada masalah baru yaitu al-umrah war ruqbah. Nah, barakallahu fikum. Ikhwan fillah entah marah makmumusyain barakallahu fikum. Sebelum kita masuk pada ya masalah yang berikutnya kita baca dulu hadisnya Ibnu Abbas yang telah kita baca kemarin. Nah, barakallahu. Man hafizul hadis falyaqra. Alaihi. قال المؤلف رحمه الله وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه جابر بن عبد الله ابن عمر بن حرم هو وابوه صحابيان نعم ورقم beliau dan bapaknya adalah dua orang sahabat. Nama Rakhlafik. Termasuk peserta Bi'atul Aqabah. Qala. Beliau mengatakan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda. Al-umrah. Liman wuhibat lahu. Naam. Al-umrah liman wuhibat lahu. Umrah itu untuk orang yang diberikan umrah baginya. Sekarang apa bentuk umrah itu? Kan gitu ya. Aku ada fitnah marahmu kemujaan para kelaf. Di sini namara kelafikum mutlak. Ya. Yeah. Salah satu jenis dari 6 jenis-jenis atau bentuk-bentuk umroh. Kali ini entah hukumnya, yaitu umroh mutlak. Kalau umrohnya mutlak, maka kata Rasulullah, liman wuhibat selahu. InsyaAllah akan dijelaskan. Kali ini entah hukumnya. Wali muslimin, yang mutafakun alaih, wali muslimin, dan dalam riwayatnya Imam Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, amsiku alaikum amwalakum, tahan, yeah, jaga harta kalian. Yeah. Artinya, kalau harus melakukan akad umroh, betul-betul harus dipikir, yeah, dipikir matang-matang. Ya, yeah, 1000 kali dalam mikirnya. Nah, waraklah. Karena kalau sudah ada akad umroh, itu hibah dan namarakulafikum bentuknya, ya, yeah, itu namarakulafikum menjadi pindah kepemilikannya, rusak tasarufnya berpindah pada orang lain. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, amsiku alaikum amwalakum walatusiduha. Ya, tahan harta kalian pada kalian. Jangan kau rusak. Kenapa? Kalau antum sampai mengasihkan itu dalam bentuk umroh. Ya, akmartuka. Baiti misalnya. Bas itu namara kelas falas. Langsung saat itu dengan akad ini. Rumah itu langsung berpindah. Ya. Yang tadinya rumah itu bisa antum tempati, bisa antum na'amurah kelafum jual, bisa antum sewakan. Tasoruf-tasoruf ini na'amurah, pengelolaan-pengelolaan harta ini, dah rusak, enggak ada pada kamu. Paham ya? Makanya Rasulullah SAW wanti-wanti. Yeah, jangan gampang-gampang. Jadi ada pikir matang-matang na'amurah kelafum ketika mau melakukan akad ini na'amurah kelafum. Akad umrah ini. Wala tufsiduha fa innahu man a'mara umra fa hiya lil ladzi u'mira lahu ya u'mira hayyan wa mayyita. Naam barakallahu. Maka barang siapa yang mengakadkan umrah, maka barang yang diakadkan umrah tadi adalah milik orang yang dikasih akad tersebut. Naam barakallahu fikum. Hidup maupun mati. Ya kali fitnah rahmah rahmukum. Wali akibih. Dan juga termasuk nam untuk nam sanak keturunannya. Anak-anak keturunan. Kali fitnah rahmah rahmukum. Jadi kalau hayyan matah ya namara kelafikum. Kalau mayitan namara kelafikum seperti ya ketika akad itu telah yang akad telah terjadi na'amara kelafikum umrah terjadi na'amara, maka boleh bagi na'amara kelafikum orang yang mendapatkan umrah tadi ya khalifat rahmah kemujuan barakallah untuk mewakafkannya. Nah, wakaf itu punya dia na'amara kelafikum khalifat rahmah barakallah, atau diwasiatkan. Kalau diwasiatkan hanya sekedar sebagiannya, berarti dia punyanya, dia juga punyanya apa? Ahli warisnya, kan gitu ya. Kalau enggak dia wakafkan, enggak di namara kelafikum, enggak diwasiatkan juga namara kelafikum, maka namara kelafikum itu punya ahli warisnya. Makanya namara kelafikum, iya, kalau sudah terjadi akad umroh, maka itu namara kelafikum akan berubah, berpindah kepemilikan kepada orang yang diberikan umroh itu padanya, iya, baik ketika dia hidup maupun mati, bahkan untuk apa? Untuk keluarganya, untuk ahli warisnya. Makanya hati-hati. Nawarakallahu fikum. Ya qari fit tah. Loh gimana? Wah, sudah kadung keprocet ini. Nawarakallahu fikum. Makanya hati-hati. Nawarakallahu fikum. Kalau ketika nawarakallahu fikum melakukan akal itu sudah mantap, setelah itu menyesal, afwan. Ya. Yeah. Nam, yang semacam ini dilarang. Ya, yeah. Masuk dalam hadis yang kita sebutkan tentang namara rujuk fil hibah. Namarakallahu fikum. Ya qali bi rahmatakum jazakum barakallahu fikum. Yaitu orang yang mengambil kembali barang pemberiannya setelah dipegang oleh orang yang diberi, namarakallahu fikum, maka dia seperti apa? Nih, anjing yang menjilat kembali muntahnya, waliyadu billah. Nah, itu haram. Makanya Rasulullah mewanti-wanti. Nih, jangan gampang-gampangan namarakallahu fikum dalam akad ini. Nih, belum mengawali namarakallahu fikum, sebelum menyebutkan tentang konsekuensi akad ini, belum mengawali dengan amsiku alaikum ambalak. Nih, tahan. Nih, harta kalian itu ada pada kalian. Nah, walatusiduha, jangan kalian rusak. Nih, kenapa? Kalau sudah terjadi akad umroh, rusak apanya? Tasarufnya, pengelolaannya. Nah, jadi saya tidak lagi bisa mengelola harta tersebut, tidak bisa menjualnya, tidak bisa memberikannya, menghadiahkannya, atau namarakallahu tidak bisa mewariskannya. Namarakallahu, begitu ya. Ya kan ini tentang marah mengucapkan barakallahu. Nah, bafi latin. Dalam lafaz yang lain, innama umrul lati ajazaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umrah yang diperkenankan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam hanyalah ayyakula, pemilik harta mengatakan ya laka wa li akibika. Nih, harta ini nih jadi milikmu dan untuk ahli warismu. Ya. Untuk anak keturunan kamu. Ya qul bismi rahmah rahmukum jazan barakallahu. Itu kalau seperti itu wadah. Nih, itu akad umrah dan konsekuensinya harta yang diakadkan dengan akad tersebut sudah langsung berpindah. Ala ta'dib. Nih. Selama-lamanya. Namarakallahu fikum. Begitu ya. Ya saat itu namarakallahu fikum. Ya. Setelah ada akad itu langsung dia jual. Gak apa-apa. Namarakallahu fikum. Atau dia langsung sewakan misalnya. Gak apa-apa. Namarakallahu fikum. Itu konsekuensinya. Wa amma idza qala. Adapun kalau dia mengatakan. Iyalah kama ishta. Itu untukmu selama kamu hidup. Ya, yeah. Fa inna tarji ilayya ila sahibiya. Maka setelah dia mati, namarakallahu fikum, barang tersebut kembali kepada pemiliknya. Namarakallahu fikum. Wali Abi Dawud wa Nasa'i, dan diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Nasa'i. La turkibu wa la tu'miru. Faman arqaba syai'an aw a'mara syai'an fawa liwarasatihi. Nah, warakallahu fikum. Nah, barang siapa yang mengakadkan rukbah atau mengakadkan umrah sesuatu barang, maka barang tersebut untuk nah, warakallahu fikum, ahli waris orang yang diberi akad tersebut. Ya kan, lewat kemudian barakallahu fikum. atau waman urkiba syai'an au umira ya syai'an fa fawwa li warasat, barang siapa yang diberi akad umrah maupun ukbah apa rukbah na barakallahu, maka barang tersebut punya ahli warisnya na barakallahu ya ya qad bit rahmah rahmukum jami'an barakallahu. Ini riwayat yang berkaitan dengan umrah. Nah, barakallahu fiik. Sekali lagi, khonten rahmakumullah. Nah, disebutkan ini itu masih ada kaitannya dengan hibah. Iya. Nah, umrah itu termasuk hibah muqayyad. Ya, kadang muqayyadun bila umri disebut dengan rukbah dan umrah. Iya. Ada juga muqayyadun bil hawadis. Iya. Misalnya na'amu'arakulahu fikum, barang ini punyamu kalau si fulan datang. Ketika datang, jadi punyanya dia. Iya, paham ya? Hibah. Nah, ini na'amu'arakulahu fikum. Iya, umrah itu na'amu'arakulahu al-hibah al-muqayyadah bila umrah. Ya, kalau lebih entah ma'arakulahu. Disebut umrah karena apa? Mengkaitkan sesuatu dengan umur. Iya. Disebut rukbah. Ya, dikarenakan masing-masing yang amara klawfikum mengintai, mengawasi siapa yang dahulu mati, gitu kan? Gitu ya? Ya kau lebih tentah marah mukmu yang habis umurnya, yang itu ya? Ya kau lebih tentah marah mukmu. Disebutkan oleh Imam As-Sunan ya rahmahu taala, wal aslu fil umrah berrukbah, asal akad umrah dan rukbah. Innau kana fil jahiliyah. Asal ini dulu nam marak dilakukan di zaman jahiliyah. Na warakallahu fikum. Qul bitnah marahmukum jami'an barakallahu. Ya. Yu'tir rajulur rajula ad-dara wa yaqulu. Ada seorang memberikan kepada orang lain rumahnya dan dia mengatakan a'martuka iyyaha. Ya. Yeah. Amar duga iyaha ai abah tua laka muddata umrika. Itu asalnya seperti itu dulu dipakai. Aku lebih entah marah nak mencuan paraku. Aku, yeah, umrohkan, yeah. Aku akadkan umroh barang apa rumah ini kepadamu. Maksudnya amarakulafikum, aku perbolehkan bagi kamu, yeah, untuk menggunakan rumah ini selama kamu hidup. Begitu. Ya qali bitum rahmakum. Nah. Dari sini amarakallahu fikum, ya. Asal penggunaannya seperti itu, terus kemudian penjelasan Rasul seperti ini amarakallahu fikum diambil kesimpulan bahwasanya umrah itu ada berapa surah. Ya. Yang pertama as-suratul ula. An tusarraha bi annaha lahu wa li akibihi. Pasrih. Ya, pemilik barang mengatakan bahwa barang ini punya dia dan punya keturunannya. Ya. Pasrih mengatakan seperti itu. Ya. Hadza laka wa li abi wa li akibika. Nah, barakallahu. Ini yang pertama. Bentuknya. Qala bitun rahmah. Fayaqul, dia mengatakan, ya, a'martuka hadzal bait, ya, laka wa li akibika. Nah, barakallahu. Ya qala bitun rahmah bujan barak. Ini bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua, as-suratus tsaniyah. An tusarraha fa innaha lahu muddat umrihi faqat. Tasrih. Bahwasanya umrah itu hanya berlangsung selama dia masih hidup saja. Nah, warakulah. Fayaqul. Ya. Lalu dia mengatakan, a'martuka hadzal baita muddata hayatika. Summa huwa li. Nah, warakulah. Aku bolehkan bagimu untuk menempati rumah ini selama hidupmu. Ya. Yeah. Kemudian kalau kamu mati, na'amu'arakulahu'alaikum, kembali kepada saya. Ya, khalifatun rahmukum. Itu juga umrah, nah umrah kalau. Khalifatun rahmukum. Jelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wa hatani suratani al-amru fiha wadhih. Ya, maka dua bentuk ini nah umrah perkanya jelas. Pada bentuk yang pertama yaqulil nam lil mu'mar wa li aqibihi. Lil mu'mar wa li aqibihi. Yajri fiha al-miraf. Naam barakallahu. Pada bentuk yang pertama, naam barakallahu fikum, maka harta tersebut, barang tersebut langsung berubah dengan akad umrah tadi. Nggih. Naam barakallahu fikum, berubah menjadi miliknya al-mu'mar, orang yang dikasih dengan akad umrah. Nggih. Juga untuk keluarganya sehingga terjadi apa saling waris mewarisi. Nah warakallahu waris. Ya, wa yakunu qawlu hiya laka wa li akifika min babit tawqit. Ya qali bin rahmahukum sehingga nah, ucapan Rasulullah SAW, hiyalaka wali akibika itu membab tauqid penekanan tentang hibah itu. Meskipun hibah itu sendiri, na'am barakallahu fikum, sudah berkonsekuensi demikian. Kalau sampean katakan, ini tak kasihkan kamu. Terus ngelotok misalnya, na'am barakallahu fikum. Sudah langsung, iso disa'i, iso ditukus, iso dijual, bisa diberikan. Itu hibah. Nah, hanya saja, kalau umroh itu, hibah yang dikait dengan apa? Umur. Jadi baru bisa seperti itu na'am barakallahu fikum. Kalau itu. Kalau lihat itunya. Lihat apa? Lihat lafaznya. Ya kan lewat rahmukum. Kalau lafaznya seperti itu berarti sama dengan hibah tadi. Wis tak kei. Pen na'am barakallahu fikum. Gitu ya. Sama seperti itu. Khalifatun rahmukum jan barakallahu. Nah, kemudian yang kedua, amsani. Nah, yaitu ucapannya, iyalaka ma ishta fa'idha mitta yarju ilayya. Nah, warakulah. Kau yakulu, iyalaka ma ishta walaysat li'akibika. Hadha wadih. Nah, warakulah fikum. Berarti, nah, warakulah fikum. Kalau seperti itu akadnya, ini juga disebut dengan umrah na'am warakallahu fikum, tetapi konsekuensinya ketika na'am warakallahu fikum mati. Nah, orang tadi mati na'am warakallahu fikum, maka tidak diberikan kepada keluarganya, tapi kembali kepada sahibul mal. Faham ya? Ya qali bin rahmahukum jazal barakallahu. Nah. Bentuk yang ketiga. Bentuk yang ketiga ayyut taliqa. Dia mengitlakkan. Dia sekedar a'mar tuka hadal bait. Gitu ya. Fakat. Dia hanya mengatakan a'mar tuka hadal bait. Aku berikan kamu akad umrah. Apa umrah rumah ini na'amara kolam. Sekedar itu toh. Gitu na'amara kolam. Secara mutlak. Ya. Yeah. Khalifatun rahmukum. Fadil masalah yakunul umrah lil mu'mar yakunul mu'mar wali akibih. Maka kalau diitlakkan seperti itu berarti na'am barakallahu fikum barang tadi langsung berubah. Karena Rasulullah SAW mengitlakkan di riwayat yang pertama na'am barakallahu fikum mutafakun alai al umrah liman wuhibat lahu. Al umrah liman wuhibat lahu. Khalifatun rahmukum. Fayakunu kasuratil ula. Maka dia seperti bentuk yang pertama. Nah, warakallahu fikum. Bidali hadith Jabir. Radhiyallahu anhu. Nah, warakallahu fikum. Yang kita baca tadi. Nah, warakallahu fikum. Al-umrah limat uhibat lahu. Khalifatun rahmukum. Warakallahu fikum. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, hadza huwa al-muwafiq lil-qawa'id lil-qa'idah al-'amma. Ini yang sesuai dengan kaidah umum. Lianna qawaidul amah, qawaidul amah, annal muslimina ala syurutihim. Dikarenakan dalam kaidah yang berlangsung secara umum di dalam agama kita, bahwasanya muslim itu tergantung syaratnya. Nah, barakallahu fikum. Nih. Ketika dia melakukan umrah dengan syarat tadi, barakallahu fikum, ya. Dia asal lafaz umrah sendiri, barakallahu fikum, kalau diitlakan, maka dia barakallahu fikum sama dengan hibah. Sama dengan hibah. Langsung saat itu langsung pindah milik kepemilikan umrah itu. Jadi kalau dipersyaratkan, ya, sampean pakai barakallahu fikum selama sampean hidup, ya. Nanti kalau sampean mati, barang kembali. Berarti dipersyaratkan kembalinya barang tersebut ketika dia mati. Paham ya? Ikhwani fi din rahmani. Ikhwani fi din rahmani wa rahmatukum jami'an wa barakallahu fikum. Sekali lagi barakallahu fikum di dalam hadis ini, barakallahu fikum, terdapat penjelasan tentang barakallahu fikum konsekuensi akad umroh. Satu ya, pada akad umroh itu kalau dilakukan secara mutlak itu tamlikun, ya tamlik, yaitu memindah kepemilikan. Yang ketika barakallahu fikum secara mutlak dikatakan akbartu ka hadzal bait, langsung rumah itu langsung jadi miliknya. Paham ya? Ya khali fi tibah marahukum jail barakallahu. Nah, dari hadis ini khonullah mukmah diambil beberapa faedah sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah taala. Yang pertama, annal umrah war rukbah jaizatun syar'an. Bahwasanya umrah war rukbah itu diperkenankan secara syar'i. Nawarakallahu. Tapi bersamaan dengan itu Rasulullah SAW mewanti-wanti, jangan gampang-gampang. Kok nak nyesel lho. Ini apa ketun itu lho sing nawarakallahu reso balik. Nawarakallahu. Paham ya? Jadi nawarakallahu di betul-betul di itu. Karena apa, kondisi manusia itu kan enggak selamanya ya. Misalnya dalam keadaan jaya, enggak selamanya jaya, kan gitu ya. Nah, barakallahu. Ya kan fitnah marahmu. Mungkin ketika dia ya memberikan akad tersebut, melihat kondisi, wah, saya masih punya banyak aset, kan gitu. Kalau cuma satu saja, enggak kerasa gitu, kan gitu ya. Bisa seperti itu, nah barakallahu. Enggak kerasa. Dia enggak tahu ke depannya, bisa jadi dia bangkrut, enggak dia apa-apa, nah barakallahu fikum. Dia merasa, wah, itu dulu rumah saya, jangan amur. Lapo tak kayak lo biar nih, kan ngono, ketun. Yeah. Ya, kalau difitnah marah mukmuba, betul itu harus dihitung. Ya, kalau difitnah marah mukmuba, ini yang pertama. Itu boleh, ya, yeah, melakukan akad umrah. Ya, yeah. Untuk sebuah barang ya, diberikan kepada orang lain. Ya. Ya kan fitnah mukmu. Kalau secara mutlak akbar tuka hada syi, entah itu na'am rumah atau tanah. Ya. Biasanya kan kalau dulu kan dipakai untuk tanah ya. Dia rumah ya. Tanah juga demikian. Sama. Kalau fitnah mukmu, maka ya, secara mutlak langsung pindah. Nah, barakallahu, pindah ke pemilikan. Nah, barakallahu. Tapi kalau muqayyad tadi, ya, muqayyad atau bisyarat nam. Syarat dengan yang disebutkan tadi nih, khawatnam konsepara klasikum, hanya sampai pada saat dia hidup saja. Nah, barakallahu fikum, setelah mati balik, maka balik sebagaimana syaratnya, kan itu ya. Ya khali fi tambah. Atau nah barakallahu fikum, dia sore nih. Hadal bait laka wa li akifika. Maka saat itu juga langsung barakallahu fikum berpindah ke pemilikan. Ikhwani fi din rahimahu rahimakum jami'an barakallahu fikum. Wa min fawaidi, dan termasuk faedah dari hadis ini adalah i'tibaru syurut fil 'uqud. Syarat dalam akad itu dianggap. Akad apa saja? Akad jual beli. Ya, na'amaraqlah. Dan ini syarat ini na'amaraqlah fikum beda. Ada syartun. Ya, fil akad. Ada syartul akad. Na'amaraqlah fikum. Ya. Ada syartun fil bay. Ada syart bay. Ya. Ada syartun. Syartun nikah. Ada syartun fil nikah. Ya. Na'amaraqlah fikum. Yang dibahas adalah syartun fil akad. Itu boleh. Na'amaraqlah fikum. Jual beli. Na'amaraqlah fikum. Persyaratkan selama persyaratan tersebut tidak na'amaraqlah fikum ya ahalla haraman atau haram halalan, selama itu boleh. Nah, kalau sampai pada tingkat ahalla haraman wa haram halalan batil walau mi'ata syarat, meskipun 100 syarat na'amaraqlah fikum sekaligus batil, kata Rasulullah SAW. Ya, kullu syartin laisa fi kitabillah fa batil batil batil. Walau mi'at syarat. Na'amaraqlah fikum. Ya, syarat na'amaraqlah fikum yang tidak ada nih keterangannya dalam kitab Allah Subhanahu wa taala, maka syarat itu batil meskipun 100 kali. Syarat-syarat na'amaraqlah fikum. Qul bi tahmukum. Dan disebutkan oleh para ulama, syarat yang demikian kondisinya adalah setiap syarat yang nam yukhalifu muqtadal akad. Ya. Syarat yang menyelisih muktadha akad. Nek jual beli. Kalau sudah jual beli berarti akad muktadhanya tamlik. Lalu kemudian persyaratkan amaraqlahu fikum ada mutamlik juga boleh. Ya, enggak bisa diterima. Khalifatun rahmakum wa barakallahu fikum. Ya. Nikah misalnya amaraqlahu fikum, syarat dalam nikah. Itu amaraqlahu fikum halalun fi wat'iha. Boleh. Nah. Kalau misalnya ya sudah enggak apa-apa. Nikah sama saya tapi jangan kumpuli saya ya. Itu enggak boleh. Na'amaraqlahu. Ya, wong akadnya nikah itu bisa dinikmati kok. Na'amaraqlahu. Lalu enggak boleh dinikmati gimana? Ya. Enggak boleh, batil. Qul bi rahmatillahi wa rahmatuhu barakallahu. Sehingga beda syarat fil akad dan syarat syartul akad. Kalau syarat akad itu minas syari. Dari syariat na'amaraqlahu. Syariat yang menentukan. Ketika enggak ada, maka enggak ada. Iya, yeah. Sebagaimana apa? Dalam apa? Dalam definisi syarat. Ma yalzamu min adamil adam wa la yalzamu min wujudil wujud wa la adamu li dzatihi. Jadi, itu sesuatu yang mengharuskan tidak adanya sesuatu, yeah. Dan tidak mengharuskan adanya syarat tersebut, adanya sesuatu atau tidaknya karena tadinya. Iya, yeah. Gitu ya. Sehingga dalam bab ini di i'tibar syaratnya. Ya sudah a'martuka. Ya. Hadal bait fi hayatika. Itu syarat. Nah, orang kalau itu. Berarti hanya berlaku selama dia hidup saja. Kalau dia sudah mati ya sudah balik. Nah, orang kalau itu. Ya, barang tersebut. Ikhwani bin Tuhan Muzin Barakul. Nah. Kemudian. Hadis ini juga nam diambil faedah. Irsyadun Nabi. Ilal ikhtifadi bil amwal. Ya, bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam. Untuk menjaga harta. Na'amaraqlahu fikum. Ya khairi fitin rahmah rahmukum. Banyak na'am riwayat yang menunjukkan hal itu. Di antaranya na'am raqlahu fikum. Hadis ini. Amsiku alaikum amwalakum. Ya. Tahan hartamu. Tetap ada pada kamu. Na'am raqlahu fikum. Nah. Khairi fitin rahmah rahmukum. Ujian barakallahu fikum. Dalam Al-Quran juga demikian. Fala tubadir tabdir. Innal mubadirin kan ikhwan syaitan. Syaitin. Jangan kalian berbuat tabdir. Nah, tabdir itu termasuk na'amaraqlahu fikum. Tadi fil amwal. Ya kan? Khalifatun rahmakum. tuku iki, tuku itu. Perdagangan perkara enggak perlu na barakallahu fikum. Nggih. Kalibitun rahmakumullah, pulpen itu sudah ada. Tapi beli 100 pulpen lagi, nam. Enggak tahu dipakai apa, tahu-tahu hilang semuanya. Tapi rasa. Misalnya. Kalibitun rahmakumullah, barakallahu fikum. Dilarang. Nggih. Untuk idha'atul mal. Na barakallahu fikum. Ya qalibitun rahmakumullah, insyaallah barakallahu fikum. Dan itu diharamkan melalui lisannya Rasul alaihi salatu wasalam, ya, idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Naam. Harta sampean jadi crazy rich, na barakallahu fikum. Kemudian dihambur-hamburkan gini uangnya untuk bilang, "Wah, ini lo kaya kan." Idha'atul mal. Kayak ono kene po, kayak bangun-bangun kok. Enak, na barakallahu. Tiba dihambur-hamburkan gitu kan itu. Ya. Itu idha'atul mal itu, na barakallahu. Meskipun dia crazy rich tadi, na barakallahu. Paham ya? Ya kali witno. Syariat merintahkan agar kita ikhtifat bil amwal. Menjaga harta kita. Na barakallahu. Punya mobil, dijaga. Nah, waktunya servis, servis lah. Na barakallahu. Ya. Ya kali witno, rahmukmu. Punya rumah, dijaga. Dibersihin, dipel. Dia. Itu sama ikhtifat bil amwal. Nah, barakallahu fikum. Ya. Punya baju dijaga. Ya. Jangan baru pakai ditaruh di itu jemuran. Biarkan situ sampai jadi barang temuan. Nah, barakallahu fikum. Ya. Kalimat entah makmum. Dan ini kasus sering banyak di kasus di pondok seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Ya, kalau di tempat kita, nah, barakallahu fikum. Pas waktunya, nah, barakallahu fikum. Inspeksi gitu ya. Sering dapat banyak apa barang-barang temuan. Ya. Kayak sirwal yang masih apa masih bagus ditaruh di tanah-tanah gitu lah barakallahu fikum. Ini nggak tahu ini gimana nih orang tuanya mencari duit nih nah barakallahu fikum. Sirwalnya dikelar-kelarkan ya nah barakallahu fikum. Kemudian bajunya gamisnya khalifat entah marah mengucapkan barakallahu fikum. Dan barang-barang yang lainnya nah barakallahu fikum. Syariat memerintahkan agar kita menjaganya khalifat entah marah mengucapkan barakallahu fikum. Mudah-mudahan kita termasuk ya, hamba-hamba Allah yang pandai menjaga. Menjaga nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jaga nikmat Allah itu ada dua. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahutaala dalam syarah Tabarakal Riyadhus Shalihin. Yang pertama, ya menjaga fisiknya tadi, betul di kayak apa hartanya tadi dijaga, dibersihkan, di ya, pokoknya dijagalah sahih sih. Yang kedua, dijaga dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala digunakan barang tersebut di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan sampean syukur nih atas nikmat yang Allah berikan kepada sampean, Allah janji Allah akan berikan penjagaan kepada harta tersebut. Nah, bahkan akan dikembangkan, bahkan akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Sehingga bentuk penjagaan terhadap barang tersebut termasuk diantaranya dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang terakhir yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah taala, "An-narqba allati tumdi" lil mu'mar walil muraqab takum idza utliqat. Ya, perhatikan ya nama-Mu. Jadi kembali pada apa tiga surah di atas ya. Nah, barakallahu fikum, ada umrah mutlak ini langsung jadi nah barakallahu punyanya mu'mar wal muraqab fi nama orang pihak yang dikasih nah barakallahu. Ada na'amarakallahu fikum, ya. Na'amarakallahu fikum, umrah yang sharih mengatakan na'amarakallahu fikum, a'martuka hadal abad hadal bait laka wali akifika. Berarti langsung na'amarakallahu, sama dengan yang di atas mutlak. Ya, kalau kita rahmah rahmah kunci al-barakallahu. Wa idza quyyidat bi annaha lahu wa li aqibihi. Nah, barakallahu. Idza quyyidat, wa idza quyyidat bi annaha lahu wa li aqibihi. Nah, barakallahu. Ya. Jadi mutlak dengan dan juga dikait dengan apa? Untuknya dan untuk apa? Untuk enam keturunannya. Maka amarakallahu langsung umrah itu langsung jadi miliknya mu'mar, ya, orang yang dikasih umrah. Iqalibin rahmatullah. Jadi ayat fi syuratain, yaitu pada surah yang dua surah, nah, dua bentuk. Wa anna idza quyitat bi ruju'iha ilal murqib awil mu'mir fa inha tarji'u ilayhi. Ya. Dan umrah apabila dikait dengan ya, syarat kembalinya barang tersebut kepada enam orang yang memberikan umrah, enam orang kalafik, maka ketika enam syarat itu terjadi langsung balik, enam orang kalafik. Misalnya enam orang kalafik dia bisa enam, ya, hadalah tasahron, ya, itu termasuk umrah ya, enam orang kalafik. Tapi mananya lain, mananya itu pinjaman, nawarakallahu. Hadza laka sanatan, itu bisa nawarakallahu fiku. Nggih. Kharibat mahmukmu. Sama seperti fulan amarna. Hadza laka ya fi hayatika. Nawarakallahu fiku. Kalau yang pertama, kalau sudah berjalan satu bulan, ya, barangnya balik ke mana? Balik sing kepada yang punya, kan gitu. Contoh yang kedua, kalau sudah berjalan satu tahun, amarakallahu fikum, barangnya kemana? Balik lagi ke yang punya. Demikian pula ketika amarakallahu fikum, ya, amarakallahu fikum, yang contoh yang ketiga, kalau orangnya mati, balik lagi ke yang punya. Jelas ya? Ya kan ditambah sama seperti itu. Ya kan ditambah marah kujian amarakallahu fikum. Nah, demikian. Nah, berkaitan dengan hibatul umrah. Mudah-mudahan bisa difahami dengan baik. Ada pertanyaan. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan gambaran umroh yang kedua, apakah al-mu'mar wajib mengganti barang yang diberikan? Ya. Yeah. Ketika terjadi perubahan, tidak wajib. Ya, tidak wajib. Ya. Jika umrah tersebut untuk ahli warisnya, apakah umrah tersebut diberikan kepada mereka hanya sepertiga? Dirinci, seperti rinciannya tadi, barakallahu fikum. Kalau ya kan ibn rahmah rahmakumusyan barakallahu fikum, si nam mu'mar yang mendapatkan hibah umrah tadi nam barakallahu fikum, dia tidak berwasiat nam barakallahu fikum. Kan ibn rahmah rahmakum, dia tidak berwasiat ya, atau dia tidak nam barakallahu fikum mewakafkan, selama masih hidup tidak diwakafkan gitu ya. Maka amarakallahu sepenuhnya ya hibatul umrah itu punya ahli warisnya. Enggak kemudian dipotong seperti yang enggak. Amarakallahu. Ya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarakallahu mayyitan ya hayyan wa mayyitan ya wali akifi. Amarakallahu gitu ya. Ya kan ibn Tahmar. Lah orang yang cerdas ketika dapat seperti itu amarakallahu fikum, ya tentunya dia akan mementingkan untuk dirinya sendiri pertama kali. Ya kan? Ya kan ditambah mempunyai barakallahu sehingga barang itu bisa diwakafkan. Kalau diwakafkan semuanya langsung punyanya dia. Di saat sudah meninggal dunia amarakallahu wakaf itu menjadi wakaf dia amarakallahu fikum, dan kalau dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjadi apa? Sedekah jariyah. Kan gitu ya? Kalau ditambah mempunyai atau na'am warakallahu fikum, dia wasiatkan. Kalau dia wasiatkan secara mutlak misalnya na'am warakallahu, maka tinggal diambil sepertiganya. Tak wasiatkan ini na'am warakallahu fikum. Ya. Yeah. Rumah ini misalnya, dia kan dapat umrah dari orang lain ya. Nah, hibatul umrah. rumah ini tak wasiatkan ke mana gitu ya, nah barakallahu fiik. Ya, secara mutlak seperti itu, maka langsung diambil sepertiga, sisanya dibagi kepada ahli waris. Gitu ya. Hadirin entah marhamukum. Tapi kalau dia menyebutkan wasiatnya dengan amanah ketentuan tertentu, maka dijalankan sesuai dengan apa ketentuannya. Ya, bukan ikut bahmaram. Misalnya tak wasiatkan, ya. Nah, barakallahu fikum, rumah ini, ya, seperempatnya. Berarti seperempatnya diambil, sisanya untuk ahli waris, gitu ya. Tapi kalau dia mengatakan tak wasiatkan, begitu saja kepada si fulan rumah ini, maka tidak diambil kecuali hanya sepertiga saja. Ya. Bukan ikut bahmaram. Kemudian barakallahu fikum. Jadi ada tiga kondisi. Nah, barakallahu fikum. Yang pertama terkait dengan orang yang mendapatkan umrah berkaitan dengan barangnya, barangnya tadi. Nggih, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayyan namatan wali akibihi al-maraqah. Kalau ketika dia masih itu fadhah. Cerah ya. Sekarang mati, ketika dia mati. Maka al-maraqah fikum dia bisa al-maraqah fikum mewakafkan, maka ketika dia mati harta itu punya dia. Di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oke ya. Atau diwasiatkan, maka sebagian punya dia, sebagian punya ahli warisnya. Atau dia tidak mewakafkan, tidak mewasiatkan, maka langsung punyanya apa? Ahli warisnya, dibagi ahli warisnya sesuai dengan pembagian harta waris. Apa yang kita lakukan ketika kita luput dari sholat witir? Bisa diganti na'amarakallahu fikum, dilakukan di siang hari na'amarakallahu fikum, tetapi tidak witir jumlahnya. Ya syafa' na'amarakallahu fikum. Misalnya biasa witir 3 rekaat, diganti dengan apa? Dengan 4 rekaat. Biasa witir 1 rekaat, diganti 2 dengan 2 rekaat di siang hari, mudah-mudahan. Itu termasuk yang dianggap sebagai apa qadha'nya. Wallahu a'lam bissawab. Umrah wa rukbah berlaku pada barang apa saja. Na'amarakallahu fikum. Ya. Dulu na'amarak biasa dilakukan na'amarakallahu fikum pada barang berupa rumah. Rumah. Ya. Bisa pula na'amarakallahu fikum tanah. Na'amarakallahu fikum. Ya. Ya kan ibadah barang-barang muslim juga barang-barang yang lain bisa sepeda motor ya na'amarakallahu fikum. Sepeda motor misalnya na'amarakallahu fikum. Baik na'amarakallahu fikum berupa barang-barang aset-aset tetap atau aset-aset bergerak boleh. Na'amarakallahu fikum. Sepeda motor misalnya na'amarakallahu fikum. Kan aset gerak ya na'amarakallahu fikum. Ini untuk kamu sepeda motor ini na'amarakallahu fikum. Segitu itu umroh langsung jadi itu jadi miliknya ya yeah. Itu kan hibah ya untuk kamu hibah langsung. Nah ini untuk kamu selama kamu hidup berarti na'amarakallahu miliknya sama dengan hibah kan itu ya ya yeah. Untuk kamu dan untuk ahli warismu berarti na'amarakallahu fikum ya yeah. Kalau diwetentah ma'amarakum syair barakallahu fikum barang itu langsung pindah milik dia seperti hibah di atas ya yeah. Ini untuk kamu selama kamu hidup. Kalau kamu mati, balik ke saya. Na'amarakallahu fikum. Nih, demikian ya. Wallahu a'lam bissawab. Apakah wakaf tanah untuk disediakan tanah kuburan? Apakah termasuk iya. Sedekah jariah. Masyaallah. Bahkan punya fadilah tersendiri. Na'amarakallahu di samping sedekah jariah, na'amarakallahu punya fadilah tersendiri terkait apa? Memberikan tempat bagi orang lain untuk dikubur di situ. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa kami sampaikan. kurang lebihnya kami minta maaf yang sebesarnya. Wakhru ta'wan alhamdulillah rabbil alamin subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu wa hafidhukum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.